Terima kasih. wajahmu. Mendengar namamu kini ku tak sudi lagi. Orang gila setiap hari menyebabkan dengan langkah pasti ku berjalan, menelusuri arah ketujuan. Segelas madu atau sekaleng susu, tapi yang ku bawa ini hanya sebungkus jamu sebagai penawar luka di hatimu. Kalau kau terserang stres, jangan dikompres dengan es, tapi tempelkan tanganku. Gimana dong? Tepat di keningmu, semoga jadi jalan pikiranmu. Sehidup semati bersayang menyayangi, bukan segelas madu atau sekaleng susu, tapi yang ku bawa ini hanya apa dong mas? Hanya sebungkus jamu sebagai penawar luka di hatimu.

keindahan kota. Mina gadis desa jadi orang kota, telah berubah segala galanya. Aduh Mina, kau kejam sekali. Lupa saya, lupa desa, lupa saya. Sih lo capek nih, gue perasaan pulang kita gak sampai rumah dah tadi. Gelap juga ya malam ini ya. Ini kamu apa sih namanya? Tau gak salah, Bintaro. Hah? Bukan nih, kamu pokoknya gak ada di peta nih rasanya. Bud, itu ada cewek tuh, Bud. Mana? Asik nih. Wah iya, asik kita godain. Dingin lu duluan deh godain, lu paling berani kan orangnya. Oke. Neng, lagi ngapain sih? Mas, tadi ngeliatin tangan saya gak? Hah? Jam tangan? Tangan kiri saya tadi jatuh di sini kayaknya, Mas. Tangan. Enggak ada aja. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Melihat celana kedodoran,

Sama.